dengarkan Radio Gaung Aman. Sidang Jumat yang terhormat, di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Maryam, ayat-ayat yang pertama, diceritakan oleh Allah tentang permohonan Nabi Zakaria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idznada rabbahu nida'an khafiya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran. Wahabli min ladunka waliya yarisuni wajarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Surat Maryam ayat 1 hingga 3. Sidang Jumat yang terhormat, di dalam surat Maryam disebutkan kisah Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah agar dikaruniai putra yang akan melanjutkan perjuangannya dan perjuangan keluarga Nabi Yakub, yaitu misi kenabian, membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, serta memperjuangkan ditegakkannya keadilan. Nabi Zakaria menangis kepada Allah karena ia belum melihat seseorang yang mampu mengemban misi tersebut. Kebanyakan orang, apalagi para generasi muda zamannya, lebih memilih zona nyaman. Tidak ada yang peduli dengan masa depan masyarakat. Jika diibaratkan dengan zaman sekarang, maka para generasi muda itu bersekolah tinggi, namun kebanyakan mereka itu hanyalah untuk mendapat gelar, dan setelah itu bekerja di BUMN, perusahaan swasta, atau sebagai ASN. Kisah Nabi Zakaria adalah sebuah pesan kepada kita agar kita gelisah dan prihatin ketika melihat tidak ada calon pemimpin yang kompeten dalam memimpin bangsa ini. Jika istri Nabi Zakaria yang diharapkan melahirkan putra ternyata mandul, maka analoginya adalah kita lihat sekarang, sekolah-sekolah kita tidak mendidik para siswa agar menjadi pemimpin yang tangguh. Universitas hanya mencetak lulusan yang nantinya akan mendaftar sebagai pegawai. Partai-partai politik tidak mengkader calon-calon pemimpin. Para pemimpin partai tidak berani bertarung habis-habisan memperjuangkan kadernya yang hebat. Mereka kini hanya ibarat tukang ojek tempo dulu yang menunggu penumpang. Jika tujuan dan harga disepakati, maka jalan. Sidang Jumat yang terhormat, universitas, partai politik, semuanya mandul, tidak melahirkan calon-calon pemimpin. Partai politik, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, acap kali memfait accompli masyarakat dengan calon-calon yang kapasitasnya pas-pasan. Padahal bangsa Indonesia yang besar ini butuh pemimpin yang tangguh di masa stabil maupun di masa kritis. Dibutuhkan kepemimpinan nasional yang efektif di masa pandemi ini. Dalam menghadapi masa pandemi ini, atau dalam menghadapi bencana alam, mengatasi gejolak politik, dan juga dalam menghadapi pembilahan masyarakat. Jangan sampai masa pandemi ini justru digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, sementara ribuan masyarakat terpapar COVID. Para pemimpin di negeri ini harus tetap memiliki akal sehat, agar pelbagai hoax dan prank yang beredar dapat diatasi dengan baik, dan masyarakat tidak tenggelam dalam spekulasi dan sinisme. Para hadirin sidang Jumat yang terhormat, kita lihat bahwa gambaran pemimpin di dalam Al-Quran adalah sebagaimana sosok Talut, salah seorang pemimpin Bani Israel. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zaduhu bastatan fil 'ilmi wal jism. Dikatakan bahwa Allah telah memilihnya, memilih Talut itu menjadi pemimpin kamu dan memberikan kelebihan padanya berupa ilmu dan fisik yang mumpuni. Kriteria seorang pemimpin dalam Al-Quran adalah mumpuni di bidang keilmuan, artinya luas wawasan, tidak picik, literasinya kaya, senang beradu argumen. Orang yang berwawasan ilmu pasti senang mendengarkan pihak yang berbeda pendapat dan tidak gampang baper. Ia pun harus memiliki fisik di atas rata-rata, elok penampilannya, sedap dipandang, ucapannya menyejukkan dan gesturnya meyakinkan. Siapapun yang ditemuinya akan merasa bahagia dan tersanjung, bahkan musuh sekalipun. Seorang pemimpin harus menginspirasi rakyat banyak. Di tengah terpuruknya pendidikan anak bangsa, ia harus menginspirasi anak-anak agar senang belajar mandiri dan gemar membaca buku. Di masa pandemi ini, belum ada terobosan kebijakan di bidang pendidikan. Padahal, banyak anak usia belajar yang tidak dapat belajar dengan baik. Guru-guru pun banyak yang tidak mampu beradaptasi dengan metode daring. Maka akan seperti apa generasi bangsa ini di masa yang akan datang? Krisis kepemimpinan ini bukan hanya di kalangan eksekutif, tapi juga di kalangan agamawan, dan juga apalagi di kalangan legislatif. Di kalangan legislatif pun terjadi krisis. Baru-baru ini disampaikan laporan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan yang mengatakan bahwa target undang-undang yang harus dihasilkan DPR tahun 2020 tidak terlampaui. Dari 50 RUU yang masuk prolegnas, hanya 3 undang-undang yang telah disahkan. Sungguh kinerja yang tidak membanggakan. Padahal, walaupun kinerja mereka itu sangat minimalis, penghasilan mereka tetap maksimalis. Nah, sidang Jumat, apakah kita tidak gelisah dengan kapasitas para pemimpin bangsa ini? Sebagaimana pernah ditangisi oleh Nabi Zakaria. Maka, sidang Jumat yang terhormat, mari kita mohon kepada Allah siang dan malam, walau uban telah menguasai kepala kita dan tulang-tulang kita telah rapuh, jangan pernah merasa tua. Kita harus menyiapkan, berusaha, menyiapkan anggota keluarga kita, anak kita, murid kita, keponakan, cucu, agar siap menjadi pemimpin. Untuk apa? Menjadi pemimpin itu yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, membawa risalah kenabian, meninggikan martabat manusia, litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Bukankah kita acap kali berdoa setiap kali kita usai melaksanakan ibadah salat? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan dari pasangan dan keturunan kami kebahagiaan dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada pula doa dalam Al-Qur'an, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku dari pintu keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang efektif yang dapat menolongku. Mudah-mudahan khotbah ini dapat menggugah kita akan pentingnya kita menyiapkan generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa leadership yang nantinya akan menjadi pemimpin yang tangguh bagi bangsa ini. Wa qur rabbi fir warham wa anta khair rahimin. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.